Apa wes? Abdul Majid. Arba'in Nawawinya dihafal ya. Dihafal insya Allah di store. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd qala rahimahullahu ta'ala wa rawal imam ahmad wal baihaqi min i hadithi abi hurairah فاستزدت ربي فزادني مع كل ألف سبعين ألفا. Kita bahas kemarin bahwa di antara seluruh umat Nabi Muhammad SAW ada 70 ribu orang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab, tanpa perhitungan dan tanpa siksaan sama sekali. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga oleh Imam Al-Baihaqi dari Abu Hurairah, fastazattu rabbi, maka aku minta bukan cuma 70 ribu saja. Jadi, dengan keistimewaan itu aku meminta kepada Rabbku tambahan, fazadani ma'a kulli alfin sab'ina alfa. Maka setiap seribu orang berarti 70 ribu. Berarti apa? 70 ribu kali 70, ya. Agaklah. Tapi berapa itu? Berapa? 70 ribu kali 70. Ya, setiap seribunya 70 ribu orang. 4.900.000. Hah? Ada 70. Hah? 70 ribu kali 70. 4.900.000 orang. Barakallahu fiik. Fastazattu rabbi fazadani ma'a kulli alfin, setiap seribunya, bukan setiap satunya. Kalau setiap satunya 70.000 kali 70.000, begitu maksudnya. Baik. Fazadani ma'a kulli alfin 70.000, qala al-hafiz wa sanaduhu jayyid. Berarti bukan 77.000 lagi. Lebih dari itu. Qulu tsumma nahadha aiqama. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit dari tempatnya. Qauluhu fa khadha an-nasu fi ulaik. Maka orang pun berbincang tentang 70 ribu ini. Siapa gerangan mereka? Rasulullah hanya mengatakan 70 ribu di kalangan umatku masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ya kan? Berarti istimewa ini, tidak sembarangan orang. Maka sahabat pun berkira-kira siapa ini? Apa saja ciri-cirinya? Baik. Fa hadha an-nasu fi ulaika hadha min al-'ammi alladhi urida bihi al-khusus. Baik, ini adalah keumuman tapi diinginkan padanya kekhususan. Ai jumlatul hadirin hadha. Yani orang-orang yang hadir di situ sebagiannya memperbincangkan ini, mempermasalahkan ini. Siapa gerangan ini? Apa ciri-cirinya? Sifat-sifatnya bagaimana? Hadza bil kha'i wadh al mu'jamatain wa fi hadza ibahatul munawarati wal mubahasati fi nususi syara'. Ini juga dalil tentang bolehnya untuk kita barakallahu fikum munadhara mubahasah, yakni membahas tentang makna dari nas. Ala wajil istifadati wa bayanil haq, dari sisi saling mencari faedah, saling mencari. Barakallahu fikum, boleh jadi sebagian memiliki ilmu dari yang lainnya. Baik, untuk mencari al-haq, mencari faedah. Wa bihi umqa ilmi salaf li ma'rifatihim annahum lam yanalu dhalika illa bi amal. Di sini juga menunjukkan tentang dalamnya pengetahuan para salafus saleh. Karena mereka tahu orang istimewa ini tidak akan mungkin istimewa kecuali dengan amal yang unggul. Paham barakallahu fikum. Tidak mungkin dia istimewa kecuali ada sesuatu yang menjadikannya mereka istimewa dari amal saleh. Subhanallah. Baik. Wa fihi hirsuhum 'alal khair, dzakarahul musannif. Di sini juga ada hirsuhum, begitu semangatnya salafus saleh untuk melakukan kebaikan. Qalu faqalahumul ladzina la yastarqun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah muncul kembali bertemu dengan sahabat, beliau pun menyampaikan bahwa ciri-ciri 70 ribu itu adalah humul ladzina la yastarqun, tidak minta diruqyah. Hakadha thabata fi sahihain. Wa huwa kadhalika fi hadithi Ibnu Mas'ud fi Musnad Ahmad wa fi riwayatin li Muslimin la yarqun. Baik, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, hadhihi az-ziyadatu wahmun min ar-rawi lam yaqul an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yarqun. Tambahan ini la yarqun, tidak meruqyah. Ini tidaklah benar adanya karena Rasul sendiri meruqyah, sahabat juga meruqyah. Baik. Kalau cuma meruqyah, sahabat meruqyah, Rasulullah diruqyah, meruqyah juga. Tapi yang diinginkan di sini adalah la yastarqun, tidak minta diruqyah. Kenapa? Ya karena ruqyah ini gampang. Setiap orang bisa meruqyah dirinya sendiri. Tapi kalau ada yang mau meruqyah, tidak apa-apa. Tidak termasuk dari pelarangan ini atau pembahasan hadis ini. Barakallahu fikum. Oleh karena itu Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala mempermasalahkan la yarqun ini, wa qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qad su'ila 'anil ruq. Ar-ruqa. Rasulullah SAW ditanya tentang ruqyah, bagaimana boleh atau enggak? Man istata'a minkum ayyam fa akhahu falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memberi kemanfaatan kepada saudaranya, maka silakan dia lakukan. Kalau dia bisa melakukan ruqyah, silakan dia ruq. Tanpa harus diminta. Barakallahu fikum. Qala la ba'sa birruqa ma lam takun syirka. Kata Rasulullah SAW, tidak mengapa ruqyah itu selama tidak ada unsur-unsur kesyirikan di dalamnya. Qala aidha wa aidha faqala ruqa baraka Jibrilun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa raqan Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabah. Rasulullah sendiri diruqyah oleh Jibril dan Rasulullah meruqyah sahabatnya. Jadi kata-kata la yarqun ini tidaklah benar adanya. Barakallahu fikum. Wahmun minar rawi, kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala. Kalau wal farku bainar raki wal mustarqi, perbedaan antara yang meruqyah dan yang minta diruqyah, annal mustarqi sa'ilun musta'tin multabitun ila ghairillahi biqalbihi war raki muhsin. Perbedaannya adalah al mustarqi, orang yang minta diruqyah, adal mustarqi sa'ilun musta'tin, dia meminta. Sa'ilun musta'tin sama, minta diberi. Multafitun ila ghairillahi biqalbihi, dia berpaling kepada apa selain Allah Subhanahu wa taala dengan kalbunya. Warraqi muhsin, sementara orang yang meruqyah, orang yang melakukan kebaikan, tidak bisa disamakan. Qala wa innamal muradu wasfus sab'ina alfa bitamamit tawakkuli. Innamal muradu, yang dimaksud dia, yang dimaksud dengan 70 ribu orang yang diberi sifat ini, ini wasfus sabi'ina alfan bitamamit tawakkul, dengan kesempurnaan ketawakalan atau kesempurnaan tawakal yang ada pada mereka. Tidak minta untuk diruqyah. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yasaluna ghairahum ay yarqiyahum wala yakwihim. Dia tidak meminta orang lain untuk meruqyahnya dan mengkaiknya. Mengkaiknya ini melakukan pengobatan dengan besi panas. Wa kadza qala Ibnu Qayyim, demikian juga yang dikatakan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Jadi menyandarkan pengobatan yang ringan padahal kepada orang lain, padahal dia sendiri bisa melakukannya. Demikian juga dia memaksa diri untuk melakukan pengobatan yang begitu berat. Padahal bisa dia dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalu wala yaktaun ay la yasaluna ghairahum ay yakwiyahum. Dia tidak minta ke orang lain untuk mengkainya. Kai sekali lagi melakukan pengobatan dengan cara membakar besi sampai memerah, kemudian ditempelkan di tempat-tempat tertentu di jasad seorang yang sakit. Ya mungkin efeknya efek apa? Tabarakallahu fiikum, efek kejut. Dan yang lainnya sehingga menjadikan orang bisa apa? Kembali. Dan ini ada pengobatan terakhir yang biasa dilakukan oleh seseorang. Ketika pengobatan ini tidak mampu, ini juga tidak mampu, ini juga tidak mampu, maka terakhir adalah kai. Barakallahu fiikum. Kama la yasaluna ghairahum ayyarqiyahum islaman lil qada'i wa taladdudan bil bala. Tidak meminta orang untuk meruqyah dirinya dan juga tidak meminta orang untuk mengkait dirinya. Istislama lil qada sebagai bentuk penyerahan diri terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, wa taladdud bil bala dan bersenang-senang dengan bala. Barakallahu fikum. Bukan berarti tidak perlu berobat, la. Barakallahu fikum. Bergantung orangnya. Ada orang kalau dia merasa bahwa dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih bagus, ya alhamdulillah. Tapi kalau dia merasa bahwa dia banyak dibutuhkan oleh orang karena kebaikannya, maka dia berusaha untuk berobat, barakallahu fikum. Berusaha untuk berobat supaya dia lebih banyak melakukan kebaikan-kebaikan dengan umur yang lebih panjang. Qultu wadh-dhahiru anna qawlahu la yaktawun a'ammu min ayyas'alu dhalika. Aku katakan, penulis di sini mengatakan yang nampak di sini bahwa la yaktawun tidak mengkai, ini lebih umum dari sekedar meminta orang untuk mengkai dirinya. Aw yuf'alu bihim dhalika bi ikhtiyarihim, atau diperlakukan itu walaupun tidak minta tapi dengan kemauannya sendiri. Amal kai fi nafsihi fajaiz. Adapun kai itu sendiri, pengobatan kai, maka sebenarnya boleh saja. Kama fi sahih an Jabir radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha ila Ubay bin Ka'ab tabiban faqata'a lahu irqan wa kawahu. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Ubay bin Ka'ab ba'atha ila Ubay bin Ka'ab, yakni Rasulullah SAW mengutus seorang tabib, seorang dokter untuk memberikan pengobatan kepada Ubay bin Ka'ab. Faqat alahu irqa, maka tabib ini pun memutuskan irq itu urat darahnya. Wakawahu, dan dia pun dikai. Barakallahu fikum. Cuma ini pengobatan yang sangat berat. Wa fi sahih Bukhari an Anas annahu quwiya min dhatil junub wa min dhalil jamb wa Nabi sallallahu alaihi wasallam hayyun. Di dalam Sahih Bukhari an Anas annahu quwiya min dhatil jambi. Annahu, kita kira tadi kembali kepada siapa? Ubay bin Ka'ab, bahwa dikait dari apa, penyakit dhatul jamb. Jenis penyakit yang ada pada saat itu. Dalam kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Warwa Tirmidzi wa ghairuhu an Anas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kawa As'ad bin Zurarah min asy-syaukah. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkai As'ad bin Zurarah dari syaukah, dari barakallahu fikum, dari duri yang menucuknya. Wa fi sahih Bukhari an Ibnu Abbas marfu'a asy-syifa'u fi thalathah atau fi thalathin, kesembuhan itu ada pada tiga pengobatan maksudnya. Syarbatu asalin, syarbatu asal, yakni minum madu. Wa syartatu mihjamin, ni sayatan bekam. Wa kayyatu narin, dan kai dengan api. Barakallahu fikum. Wa ana anha anil kai, dan aku melarang dari kai. Wa fi labdin wa ma uhibbu an aktawiya, dan aku tidak senang berobat dengan kai, dengan api. Barakallahu fikum. Syarbatu asal, barakallahu fikum, Syair batu asal biasanya untuk pengobatan atas penyakit yang dingin. Barakallahu fikum. Taib. Penyakit yang dingin dan lembab biasanya. Taib. Wasyartatu mihjam biasanya untuk orang yang memiliki sifat panas biasanya. Wailah tidak semestinya, tidak selamanya juga. Taib. Jadi ketika darah itu sudah mendidih, naik ke tengkuk dan sakit kepala biasanya, saat itulah paling bagusnya orang dibekam. Barakallahu fiik. Dan akan terasa nyaman ketika orang itu lagi pusing-pusing, lagi berat badan, lagi tegang lehernya, kemudian dibekam, langsung dirasakan efek positifnya. Bismillah tabarak wa ta'ala, langsung pada saat itu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim tabaraka wa ta'ala. Wa kayyatu nar. Dan kai dengan api. Ini biasanya juga untuk orang penyakit yang sifatnya dingin. Wa ana anha anil kai. Dan aku melarang dari pengobatan kai. Dan aku tidak suka untuk melakukan pengobatan dengan kai. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Qad tadammanat ahadithul kai arba'at anwa. Luqaim memberikan keterangan bahwa hadis-hadis tentang kai ini ada 4 jenis. Barakallahu fikum. 4 jenis tentang kai. Ahaduha fi'luhu, yang pertama bahwa Rasulullah SAW melakukannya. Wasani adamu mahabbat, yang kedua Rasulullah tidak suka. Yang ketiga asana ala man tarakahu, pujian bagi orang yang meninggalkannya. Warabi annahyu anhu, yang keempat larangan beliau. Wala ta'arudha bainaha bihamdillah. Dan 4 kondisi ini tidak ada pertentangan di antaranya. Fa'in fa'alahu lahu, fa'in nafi'lahu lahu yadullu ala jawazi. Karena Rasulullah ketika melakukannya menunjukkan tentang bolehnya. Wa'adamu mahabbatihi la yadullu ala al-mani'i minhu. Ketika Rasulullah tidak mencintainya, bukan berarti beliau dimelarangnya. Wa'amma sanaw ala tarikihi fa'yadullu ala anna tarkahu awla wa'afdal. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji orang yang meninggalkannya, menunjukkan tentang meninggalkan pengobatan kayak ini lebih utama dan lebih afdal. Wa man nahyu fa ala sabilil ikhtiyar wal karaha. Adapun larangan di sini adalah pol-polnya adalah makruh. Paham barakallahu fiik. Makruh. Ini tidak ada pertentangan kata Ibnu Qayyim tentang 3 kondisi ini. Beliau melakukannya yang pertama, beliau tidak mencintainya, kemudian beliau memuji orang yang meninggalkannya, kemudian beliau melarangnya. Jadi full-fullnya perbuatan ini adalah makruh. Qulhu wala yatatayyarun. Yani 70 ribu orang yang masuk surga ini tanpa hisab dan tanpa adab memiliki ciri-ciri la yatatayyarun, ay la yatasya'amuna bituyuri wa nahwiha. Mereka tidak menganggap sial. Anggapan-anggapan di sana. Sampai sekarang ini di tengah-tengah masyarakat ini masih banyak yang seperti ini. Sial dengan hari, sial dengan angka, tanggal, jumlah, sial dengan barakallahu fikum apalagi. Bentuk-bentuk tertentu, sial dengan suara-suara tertentu. Subhanallah. Ini bukan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini ajaran jahiliyah. Paham barakallahu fikum. Anggapan-anggapan sial. Tapi keluar dari rumah mau jualan, ketemu dengan orang pincang. Baru keluar rumah langsung ketemu orang pincang. Atau langsung ketemu dengan orang picek. Oh picek, ya ini buta sebelah matanya. Atau orang buta. Oh langsung tidak jadi. Katanya sial hari ini. Sehingga sebagian di antara kaum muslimin membuat apa? Bagan. Hari ini. Dari jam sekian untung. Ini rugi. Untung, rugi. Untung, rugi. Untung, rugi. Ana pernah lihat ini apa namanya kertas yang kayak gini modelnya ini. Dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Arab. Wah ini penghalang subhanallah. Penghalang dari kebaikan dunia dan akhirat. Untung, jam sekian sampai yang untung. Lah kalau ente pedagang bagaimana caranya? Pedagang. Untuk memulai dagangan kan dari awal. Misalnya gorengan kan mulai beli apa. Meramunya, membuatnya sampai tersajikan. Kan dikerjakan semua mulai dari tadi pagi sampai sore. sampai selesai jualan. Subhanallah. Baik, sekali lagi ini bukan apa? Tatayur, ini bukan ajaran Islam, bukan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anggapan-anggapan sial. Oh, tanggal 13 atau angka 13. Baik. Angka 13. Tidak ada angka 13. Di pesawat tidak ada angka 13. Aku lihat. Dari 11 langsung berapa? 12 langsung apa? 14. La haula wa la illa billah. Mereka anggap sial nomor-nomor ini. Angka 3 mereka anggap. Barakallahu fikum, sial. Sampai pernikahan, tanggal-tanggal juga, tanggal untung, tanggal sial. Subhanallah. Dan tidak pernah juga mengambil pelajaran bahwa ternyata orang yang sudah di setting sedemikian rupa, tanggal nikahnya itu adalah tanggal keberuntungan, umur pernikahannya tidak lebih panjang dari apa? Umur jagung. Paham? Tidak lebih dari 3 bulan. Cerai. La haula wa quwwata illa billah. Justru orang yang suka berpikiran sial-sial ini dia yang paling sial. Paling terpenjara kehidupan dia. Mau beli mobil, tunggu tanggal dulu. Subhanallah. Padahal kemarin sudah ada mobil yang dia lihat, sudah diser-ser itu mobil yang dia showroom. Yang tahu suka. Tapi bukan tanggalnya, lain tanggalnya. Sampai sana sunyanda di toto. Barakallahu fikum. Ini tatayur ini sekali lagi bukan dari ajaran Islam. Dan masih banyak di tengah-tengah kaum muslimin. Keyakinan-keyakinan seperti ini. Hari, bulan. La haula wala quwwata illa billah. Kata Rasulullah, wala yatatayyarun ay la yatasyaamun, atau mungkin malam hari dia mendengar suara burung apa begitu, aduh musial ini, mau ada sesuatu terjadi. Wa sayati insyaallah taala bayanu tiarah wa ma yataallaqu biha fi babiha, akan ada secara rinci pembahasan tentang tatayur ini, tiarah. Qalu ala rabbihim yatawakkalun, mereka tawakal, sempurna tawakalnya kepada Allah subhanahu wa taala. Dzakaral aslal jami alladhi tafarra'at anhu hadhihi al-af'al wal khisal, disebutkan di sini adalah pokok yang mengumpulkan semuanya tadi ini. Dia tidak yastarkun, tidak layak, tidak apa, tidak yaktaun, dan juga tidak tatayur. Yang mengumpulkan semuanya ini, kenapa dia tidak tatayur, kenapa tidak kai, kenapa dia tidak minta diruqyah, ya karena apa? Ala rabbihim yatawakkalun. Barakallahu fikum. Alladhi tafarra'at anhu hadhil af'al, karena tawakalnya dia tidak apa? Minta diruqyah. Karena tawakalnya dia tidak mengkai. Karena tawakalnya dia tidak tatayyur. Wa huwa tawakkulu 'alallahi subhanahu wa ta'ala. Antum tahu tatayyur ini dari zaman jahiliyah sudah ada, marak. Dan ini mau dikikis habis, dicongkel dari batang dan akar-akarnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini di zaman Rasulullah sallam ada, dan para sahabat melakukannya ridwanullahi alaihim ajmain sebelum mereka masuk Islam. Sehingga Rasulullah sallam mengajarkan untuk kita apa? Betul-betul tawakal kepada Allah subhanahu wa taala. Ketika dia masuk, dia keluar rumahnya, dia melihat sesuatu yang ini orang kalau sudah tumbuh besar dengan keyakinan ini sungguh sangat susah untuk dihilangkan. Langsung konek. Langsung takuti. Kalau sudah muslim dia, sudah paham tentang tawakal. Sudah paham tentang tauhid. Begitu dia keluar. Kenapa? Karena dari dulu dia, dari sejak kecil dia sudah yakini keyakinannya sampai dia besar. Sampai dia masuk Islam. Atau sampai dia paham. Sehingga begitu dilihat sesuai dengan apa yang dipahami sejak dahulu kala, langsung takuti. Bakal terjadi ini, bakal terjadi itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dengan apa? Doanya Allahumma la khaira illa khairuka wa la taira illa tairuka wa la ilaha ghairuk. Kemudian keluar dia dengan tawakal, bismillah tawakkaltu 'alallah wa la haula wa la quwata illa billah. Insyaallah akan ada pembahasan lebih rinci nanti di babnya tentang tatayur ini. Dan memang ini sangat marak, barakallahu fikum. Sangat marak di tengah-tengah kaum muslimin. Wallahu musta'an. Baik. Anggapan sial sangat banyak. Baik, anggapan sial sangat banyak. Baik. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Wa'alam anna al-haditha la budda la yadullu ala annahum la yubashiruna al-asbaba asla. Baik. Apa tadi? Wa'ala rabbihim yatawakkalun. Wa huwa tawakkul Allah wa sidqul iltijai ilaihi. Dan jujurnya bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-i'timadu bil-qalbi alaihi. I'timad bil-qalbi. Bersandar dengan hatinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi huwa nihayatu tahqiqit tauhid. Yang ini merupakan puncak dari penerapan ketauhidan. Alladhi yuthmiru kullama maqamin syarif. Yang ketika orang berada di puncak penerapan ketauhidan, dia pun berada di posisi tertinggi dari kemuliaan. Berupa mahabbah. Maqam itu posisi kedudukan. Baik. Barakallahu bikum. Minal mahabbah. Warraja, berharap, wal khauf, waridha bihi rabban wa ilaha. Ridha, ridha terhadap Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rabb dan sesembahan. Waridha biqadaihi. Dan ridha terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'alam anna al-haditha la yadulu ala annahum la yubashirun al-asbab asla. Ketahuilah, bahwa bukan berarti hadis ini menjadikan para sahabat tidak menjalankan asbab kesembuhan. La. Para sahabat berobat, Rasulullah SAW berobat. Baina mubasyarat al-asbabi fil jumlati amrun fitriyun daruri. Menjalankan asbab adalah sesuatu yang secara umum adalah perkara fitrawi, perkara darurat. Paham barakallahu fikum. Orang sakit pengen sembuh, orang lapar pengen apa? Kenyang. Paham? Dan tidak akan kenyang dia kecuali dia menjalankan asbab berupa makan. Paham barakallahu fikum. Baik. Dan tidak akan sembuh dia kecuali menjalankan asbab, di antaranya adalah pengobatan. Walaupun orang bisa sembuh tanpa pengobatan. Paham barakallahu fikum. Karena dalam tubuh kita ini ada kemampuan yang Allah berikan untuk apa? Memberikan pengobatan dan perlindungan. Baik. Tapi ada asbab yang lain yang bisa membantu lebih cepat. Baik. Orang sakit bisa sembuh biiznillah tanpa melakukan pengobatan. Tapi dengan melakukan pengobatan, insyaallah bisa lebih cepat. Amrun fitri la infikaka li ahadin minhu. Asbab ini tidak akan seorang pun yang bisa terlepas daripadanya. Bal nafsu tawakkuli mubasyaratul azam li azamil asbab. Bahkan nafsu tawakkul, bahkan tawakal itu sendiri adalah mubasyaratun li azamil asbab. Tawakal itu merupakan sebab. Paham barakallahu fikum. Tawakal itu sendiri adalah sebab untuk kita menerima dan mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya kan? Kita pengen mendapatkan keuntungan. Ya kan? Kita pun berusaha. Usaha itu sebab. Kita pun tawakal. Tawakal juga sebab. Paham? Sebab untuk kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Kama qala Allah Ta'ala, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Siapa yang tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah yang akan mencukupinya. Ay kafihi. Wa innamal muradu anhum yatrukuna al-umura al-makruhata ma'ahajatihim ilaiha tawakkunan Allah ta'ala. Tapi yang dimaksud di sini adalah mereka meninggalkan perkara-perkara yang makruh, padahal mereka butuh. Mereka lebih mendahulukan tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kali iktiwa'i wal istirqa. Seperti apa? Iktiwa, berkait, yakni pengobatan dengan kait, dan ruqyah. Fatarkuhum lahu likaunhi sababan makruha. Ketika mereka meninggalkan pengobatan dengan cara ini, tidaklah mereka meninggalnya kecuali karena itu mereka yakini sebagai sebab yang makruh. La siyama wal maridu yatashabbath. apalagi kalau orang dalam kondisi sakit, apapun dia akan lakukan. Setiap ada orang mengatakan, oh boleh sebegini, dia lakukan. Oh boleh sebegini, dia lakukan. Boleh sebegini. Kita syabbah. Seperti orang yang tenggelam, apapun yang bisa dia jangkau dan dia tarik sebagai pegangan, dia lakukan. Kan demikian? Baik. Pokoknya apa yang orang tenggelam ini, pokoknya tangannya itu siap untuk mencengkeram apapun. Dia dapat rumput, dia tarik itu rumput. Walaupun rumput juga tak cabut dan tetap hanyut bersama dengan rumput. Pokoknya apa? Tasyabbas. Orang sakit demikian modelnya. Sallallahu alaihi wasallam. Orang sakit senantiasa mencari sebab. Karena dalam pikiran dia bagaimana caranya dia sembuh. Dia melakukan apapun yang disarankan kepadanya sebagai sebab kesembuhannya. Bi khaytil ankabut. Wal maritu yatashabbatu bi khaytil ankabut. Barakallahu fikum. Mereka berpegang dengan apa? Dengan rumah laba-laba atau sarang laba-laba. Wa ma mubasharatul asbab wat tadawi ala wajhin la karahata fihi. Adapun mubasharatul asbab, menjalankan asbab berupa pengobatan, ala wajhin la karahata fihi, dengan pengobatan yang tidak ada makruhnya, karena ada juga pengobatan yang makruh, bagairu qadihim fit tawakkul, maka sama sekali tidak mengurangi tawakal, fala yakunu tarkuhu masyru'a, maka meninggalkan pengobatan yang mubah bukanlah disyariatkan. Lima fi sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu marfu'a, ma anzalallahu min da'in illa anzala lahu shifa. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan penyakit kecuali Allah menurunkan bersamanya kesembuhannya, obatnya. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Diketahui oleh orang yang mengetahuinya dan ya bodoh orang-orang yang tidak mengetahui. Artinya boleh jadi pengobatan itu, kesembuhan itu sesuatu yang apa? Yang sangat mudah dan gampang. Baik. Subhanallah. Ada orang sakit dia. Tidak percaya dengan pengobatan-pengobatan herbal, dengan pengobatan macam-macam ini. Barakallahu fiik. Maunya yang serba canggih katanya. Akhirnya dibawa ke mana? Singapura dengan uang yang begitu banyak yang harus dia keluar. Pulang juga tidak sembuh. Barakallahu fiik. Bahkan ada orang barakallahu fikum, dokter sudah angkat tangan, sudah nyuruh bawa pulang ini orang tua. Sampai di rumahnya mungkin ada yang mengusahakan, mengupayakan, cuma bumbu dapur mungkin, jahe kah mungkin, atau apa, kunyit kah, atau apa, pemadu diberikan, perlahan-lahan diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Inilah yang biasa dikatakan oleh para tibba dan hukama, idza nazala syifa nafa'a dawa. Baik. Kalau sudah datang kesembuhan berarti obat sudah bekerja, sudah bermanfaat. Karena terkadang penyakit yang sama obatnya harus berbeda. Amarlah. Karena sebabnya berbeda pula. Tapi penampakan penyakitnya sama. Sama sakit kepala. Ya kan? Sama-sama sakit kepala. Ini mungkin karena kelaparan, ini mungkin karena dari tadi dia di bawah terik matahari. Ini yang tadi apanya ditagi-tagi, enggak ada uang dipakai untuk bayar utang. Sama-sama sakit kepala, barakallahu fikum. Sebabnya berbeda-beda, ya pengobatannya juga beda-beda. Yang utang begitu dibayar utangnya langsung sembuh, barakallahu fikum. Yang tadi yang barakallahu fikum yang kepanasan tadi begitu di basombar sadiki insyaallah sembuh. Pakai istirahat sembuh biidznillah tabaraka taala. Ada melalui kai, ada melalui bekam, macam-macam. Barakallahu fikum. Sakit kepala karena apa? Menegang itu. Darahnya mendidih. Berbagai macam usaha upaya yang bisa dilakukan untuk pengobatan satu penyakit. Tinggal dicari apa? Akar permasalahan penyakitnya. Baik, kita cukupkan dulu sampai sini. Barakallahu fiik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.